إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masih berkaitan dengan hukum-hukum persaksian. Ya. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang syahadat az-zur, persaksian dusta. Persaksian dusta termasuk di antara dosa-dosa besar, sehingga tidak diterima persaksian dusta. Ya. Dan telah dijelaskan yang namanya persaksian yang diterima itu kalau seandainya pertama dia mengetahui terhadap apa yang dipersaksikannya. Yang kedua, dia meyakini terhadap apa yang dipersaksikannya. Dan yang ketiga, dia mengkhabarkan, memberitahukan tentang apa yang dipersaksikannya. Ya. Kalau seandainya seorang bersaksi tanpa mengetahui apa yang dipersaksikannya, maka untuk apa dia bersaksi? Sementara tidak mengetahui apa yang dipersaksikannya. Begitu juga ketika seorang bersaksi dengan perkara yang tidak diyakini. Ya. Ini seperti halnya persaksian orang-orang munafikin terhadap syahadat la ilaha illallah. Di sana mengucapkan persaksian, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dalam hatinya dia meyakini. Ya. Ini seperti halnya tadi kita sebutkan syahadat az-zur, persaksian dusta dalam pengadilan atau yang semisalnya. Nah, ketika dia mengucapkan persaksiannya tapi hatinya mengingkari terhadap apa yang dipersaksikannya. Ya. Ini persaksian yang dusta. Nah, dan juga yang namanya persaksian, hendaknya dia mengkhabarkan kepada yang lainnya tentang apa yang dipersaksikannya. Ya. Sehingga telah kita jelaskan sebelumnya tentang persaksian orang yang akhras, yang bisu. Nah, ya. Bahkan disyaratkan dalam persaksian itu al-kalam, berbicara. Ya, sehingga orang yang bisu tidak diterima persaksiannya. Walaupun isyaratnya dipahami. Menggunakan isyarat dipahami, tapi ketika dia tidak mengucapkan persaksiannya, dia terima. Nah, ya, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, maka isyaratnya diterima pada hukum-hukum yang sifatnya khusus. Ya, begitu juga, kalau persaksiannya diungkapkan melalui tulisan, ya, ini terima. Dikarenakan tulisan menunjukkan kepada lafad-lafad yang hendak diucapkan. Nah, adapun kalau salah langsung pakai bahasa isyarat, ini tidak diterima. Kecuali tadi, dalam keadaan darurat dan pada hukum-hukum yang khusus. Nah, dan tak dijelaskan tentang jumlah orang yang bisa dijadikan saksi. Ya. Tentunya ini berbeda sesuai dengan kasus yang dipersaksikannya tersebut. Ya, seperti halnya zina misalkan, atau liwat, homoseksual. Ya. Maka saksi yang dibutuhkan minimalnya 4 orang saksi dari kalangan para laki-laki. Nah, 4 orang saksi dari laki-laki. Ya. Adapun hudud yang lainnya, pelanggaran-pelanggaran yang lainnya atau kejahatan yang lainnya seperti mencuri atau menuduh orang lain berzina. Nah, kasus-kasus yang tidak berkaitan dengan harta dan juga tidak dimaksudkan dengannya untuk mendapatkan harta. Nah, kasus-kasus yang secara umum diketahui oleh para lelaki, ya, baik itu nikah, talak, rujuk, dan semisalnya, ya, maka saksi yang dibutuhkan padanya 2 orang saksi dari kalangan laki-laki. Dan tidak diterima persaksian perempuan. Ya, ini pada perkara-perkara yang kita sebutkan secara umum diketahuinya oleh kaum laki-laki. Ya, maka persaksian perempuan tidak terima padanya. Nah, dan minimalnya tadi 2 orang saksi dari kalangan laki-laki. Nah, beda halnya kasus atau perkara yang berkaitan dengan harta atau dimaksudkan dengannya untuk mendapatkan harta. Ya. Seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, penggadaian misalkan, penitipan dan semisalnya. Nah, akad-akad yang berkaitan dengan harta, maka saksi yang dibutuhkan adalah 2 orang dari kalangan laki-laki. Atau bisa juga 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Nah, ya, dalam kasus yang disebutkan tadi. Ya, jual beli, utang piutang, sewa menyewa. Nah, tadi minimalnya 2 orang saksi. Ya, laki-laki. Kalau tidak ada, boleh 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Nah, bahkan kalau seandainya tidak ada juga, ya, kecuali 1 orang saksi, ya, maka boleh dengan 1 orang saksi laki-laki ditambah lagi dengan sumpahnya orang yang menuduh. Nah, Nabi SAW memberikan suatu keputusan, ya, dengan tadi saksi 1 orang laki-laki dan sumpahnya orang yang menuduh. Beda halnya pada kasus-kasus atau perkara-perkara yang tidak diketahui oleh para laki. Ya. Umumnya diketahui oleh para perempuan. Nah, seperti aib yang ada pada perempuan yang tertutupi, atau dalam masalah yang tidak perawan atau masih perawan, atau dalam masalah kelahiran, menyusui. Ya, ini keumuman, ya, yang mengetahuinya para perempuan, ya, bukan laki-laki. Nah, maka kalau kasusnya demikian, perkara-perkara yang secara umum tidak diketahui oleh laki-laki, bahkan sebaliknya, secara umum diketahui oleh perempuan, maka persaksian 1 orang perempuan pun sudah dianggap cukup. Perempuan yang adil. Ya. Nah, misalkan dalam penyusuan. Ya. Ada seorang perempuan yang adil, misalkan, menyatakan, ya, si fulan dan fulanah ini saudara dan saudari sepersusuan. Ya. Nah, maka dianggap persaksian perempuan yang adil tersebut. Dan Nabi pun memutuskan suatu kasus berkaitan dengan masalah ini, mencukupkan dengan 1 persaksian dari satu orang perempuan yang adil. Nah, masuk pada pembahasan yang berikutnya. Wa man idda'a al-faqra ba'da an kana ghaniyan. Barang siapa yang mengaku jatuh fakir, jatuh miskin setelah sebelumnya dia kaya. Fa yustaratu li isbati dzalika syahadatu salasati rijal. Maka disyaratkan untuk menetapkan hal tersebut persaksian tiga orang laki-laki. Seorang misalkan dia mengaku jatuh miskin, sebelumnya kaya, jatuh miskin, sehingga butuh pertolongan orang lain. Nah, maka disyaratkan padanya persaksian tiga orang laki-laki. Riqali sallallahu alaihi wasallam fi hadis Qubaisah ibn al-Mukhariqah. Berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Qubaisah ibn al-Mukhariq fi man tahilu lahu al-mas'alah, tentang orang yang boleh baginya untuk meminta-minta. Nah, wa rajulun asabathu faqatan hatta yaqula salasatun min dawil hija min qaumihi laqad asabat fulanan faqatan. Di antara orang yang dibolehkan baginya untuk meminta-minta adalah seorang yang tertimpa kefakiran, kemiskinan. Sampai tiga orang, nah, dari kaumnya yang termasuk dawil hija, orang yang berakal, mengatakan, sungguh si fulan telah tertimpa kemiskinan. Nah, dalam hadis Qubaisah, ini hadis berkaitan dengan haramnya meminta-minta dan pengecualian siapa orang yang diperbolehkan untuk meminta-minta. Disebutkan dalam hadis tersebut diantaranya yang pertama adalah orang yang dia berhutang dalam rangka mendamaikan dua orang yang berselisih. Sehingga dia berhutang. Nah, ini penunjukan tentang bolehnya berhutang kalau dalam rangka mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Nah, ketika dia jatuh, bangkrut misalkan. Habis uangnya, bahkan dia minjam kepada orang lain sampai miskin untuk mendamaikan antara dua orang yang berselisih, maka dibolehkan bagi untuk meminta-minta. Sampai terpenuhi kebutuhan pokoknya. Bukan dijadikan sebagai suatu pekerjaan. Nah, terus meminta-minta, pekerjaannya meminta-minta. Tapi hanya sekedarnya saja. Hanya untuk tertopang kebutuhan pokoknya saja. Nah, kemudian yang kedua, seseorang yang terkena bencana, gempa atau semisalnya, nah, sehingga habis hartanya, lenyap hartanya. Yang ini pun dibolehkan baginya untuk meminta-minta sampai tertopang kebutuhan pokoknya. Hanya untuk sekedar tadi, kebutuhan pokoknya. Nah, bukan jadikan sebagai suatu pekerjaan mengemis meminta-minta. Nah, dan yang ketiga, yang disebutkan tadi. Seseorang yang jatuh miskin. Asalnya mungkin dia kaya, jatuh miskin. Mungkin banyak hutang ke sana kemari. Atau ada sebab-sebab yang lainnya, bangkrut usahanya. Nah, sehingga semua yang dimilikinya dijual misalkan. Rumahnya, kendaraannya, dan lain sebagainya. Jelas dia jatuh miskin. Itu pun kalau dipersaksikan oleh tiga orang yang berakal dari kaumnya, maksudnya dari penduduk yang dia tinggal di tempat tersebut. Ya. Tiga orang minimalnya yang berakal menyaksikan orang ini ya jatuh miskin, bangkrut misalkan. Ya, banyak hutangnya, terlilit dan sebagainya. Nah. Ya. Mereka mengatakan laqad asabat fulanan faqata. Sungguh si fulan ini dia jatuh miskin. Tertimpa kemiskinan. Ya. Maka tiga orang ini dibolehkan baginya untuk meminta-minta. Dan kata Nabi, فَمَسِوَ ذَلِكَ سُخْتًا يَأْكُلُهَا سُخْتًا. Adapun selain daripada tiga orang sebutkan tadi, maka haram memakan dari meminta-minta. Haram baginya untuk meminta-minta. Ya. Ini menunjukkan tentang damul masalah. Tercelaknya meminta-minta. Ya. Rasulullah mengecualikan tiga orang tadi. Adapun selain daripada itu, haram. Dan sekali lagi, dibolehkannya meminta-minta ini bukan dijadikan sebagai suatu pekerjaan yang terus-menerus. Tapi hanya sekedar untuk menopang kebutuhan pokoknya. Ya. Bukan untuk bermegah-megah, membangun rumah. Bukan untuk membeli kendaraan atau lain sebagainya. Yang sifatnya berlebih-lebihan. Tapi hanya sekedar untuk menopang kehidupan pokoknya saja. Supaya mungkin sekedar dia bisa makan. Bisa minum. Bisa berteduh. Bisa mengenakan pakaian. Hanya untuk menopang kebutuhan pokoknya. Adapun selain daripada itu diharamkan. Meminta-minta. Bahkan Nabi SAW menyebutkan seseorang yang dia mencari kayu bakar ke hutan atau ke gunung. Kemudian dia ikat, kemudian dia pikul, kemudian jual di pasaran. Di pasar ini lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain. Dikasih ataupun tidak dikasih. Meminta-minta yang diharamkan itu bukan hanya kalau dikasih orang lain. Kalau tidak dikasih pun, dia mengemis-ngemis. Walaupun tidak ada orang yang mengasih, dia melakukan perbuatan yang tercela. Meminta-minta perbuatan yang tercela. Bahkan tadi disebutkan perbuatan yang diharamkan. Kecuali tadi, tiga orang disebutkan tadi. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan ancaman sangat keras. Bagi orang yang meminta-minta kepada orang lain. Akan dibangkitkan dari kiamat nanti. Laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Tidak ada potongan daging pada wajahnya. Terlihat tulang, tengkorak. Ketika dibangkitkan di hari kiamat nanti. Al-jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Biasanya orang yang meminta-minta kan pasang wajah yang menyedihkan. Memelas gitu. Supaya dikasihani oleh orang lain. Jarang yang meminta-minta dia sambil marah-marah. Ini mungkin rampok ya. Jadi orang yang meminta-minta pengemis, kan biasanya wajah kasihan, minta. Wajahnya wajah kasihan. Gitu. Kadang-kadang diiringi dengan tangisan. Maka balasannya di akhirat nanti. Tidak ada potongan daging pada wajahnya. Yang meminta-minta sekali lagi perbuatannya tercela. Sehingga Nabi SAW menyebutkan di antara tiga perkara yang menyelamatkan. Adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Al-iktisad. Sederhana. Dalam kefakiran, sederhana dalam kekayaan. Tatkala dalam keadaan fakir, dia pun sederhana. Dalam artian, tidak meminta-minta. Tidak sampai kefakiran, kemiskinannya membuat dia menghinakan dirinya dengan meminta-minta kepada orang lain. Nah, begitu pun sederhana dalam keadaan kaya. Tidak berlebih-lebihan. Ya. Tidak berlebih-lebihan sampai menghambur-hamburkan kekayaannya. Ini yang di antara perkara yang menyelamatkan. Salah satu munjiat yakni al-qasdu fil faqri wal ghina. Ya. Tidak meminta-minta termasuk perbuatan menjaga kehormatan diri. Nah. Rasul mengatakan wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan jaga kehormatan dirinya. Jazamin silama. Di antara bentuk menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan diri kita, jangan sampai meminta-minta kepada orang lain. Meminta-minta perbuatan yang rendah, yang hina. Nah, jadi di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka al-huda wa-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah. Aku minta kepadamu at-tuqa, ketakwaan. Wal-afaf. Dan juga penjagaan terhadap kehormatan diri. Dengan cara di antaranya menjaga kehormatan diri dari zina, menjaga kehormatan diri dari meminta-minta. Wal-ghina, dan aku minta kepadamu ya Allah, al-ghina, kecukupan. Nah, kembali kepada pembahasan berkaitan dengan persaksian. Orang yang mengaku jatuh miskin, sebelumnya dia kaya, maka disyaratkan padanya tiga orang saksi. Tiga orang saksi yang adil, yang berakal dari kaumnya, dari penduduk kampungnya atau penduduk tempatnya tersebut. Menyatakan si fulan ini benar-benar jatuh miskin. Nah, sehingga ketika ada persaksian tersebut, bolehkah dibolehkan baginya untuk meminta-minta hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokoknya? Rasul menegaskan, wa masiwa dzalika syukhtan ya'kuluha syukhtan. Adapun selain dari tiga orang sebutkan tadi, haram untuk memakannya. Haram untuk memakannya. Tidak boleh untuk mengemis-ngemis meminta-minta. Nah, lebih baik berusaha walaupun usaha yang dianggap remeh oleh manusia. Atau mungkin usaha yang dianggap hina oleh manusia. Selama itu halal, itu lebih baik. Daripada harus meminta-minta mengemis kepada orang lain. Nah, saya menyebutkan tadi. Nah, usaha yang mungkin manusia memandang sebelah mata. Mengumpulkan kayu bakar, mengikat, memikulnya, dijual di pasarnya lebih baik daripada harus meminta-minta. Nah, yang terakhir, yang sembilan, la yustaratu fi ada'i lafdhi syahadah ay yaqula asyhadtu aw syahidtu. Tidak disyaratkan dalam menunaikan lafaz persaksian untuk mengatakan aku bersaksi. Aku akan bersaksi, aku telah bersaksi. Nah, disyaratkan harus dengan lafaz tersebut. Bal yakfi fi dzalika qawluhu ra'aitu kada wa kada aw sami'tu aw nahu dzalika. Akan lebih cukup dalam persaksian tersebut ucapan aku melihat begini dan begitu. Aku mendengar begini dan begitu. Atau yang semisalnya. Li'adami wurudi ma yadulu ala sirati dhalika, dikarenakan tidak ada yang menunjukkan disyaratkannya harus menggunakan lafad aku bersaksi. Bebas. Yang jelas, menggunakan lafad-lafad yang menunjukkan persaksiannya. Apakah mengatakan aku bersaksi, ataukah mengatakan aku melihat kejadiannya begini dan begitu, atau mengatakan aku mendengar kejadiannya begini dan begitu, bebas. Yang jelas, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan persaksiannya. Bisa dengan lafaz tadi aku bersaksi, atau dengan lafaz-lafaz yang lain seperti aku melihat, aku mendengar, atau yang semisalnya. Nah, Alhamdulillah. Selesai dari pembahasan berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan persaksian. Dan ini merupakan akhir dari pembahasan kitab ini. Kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi'il Kitabi wa Sunnah. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya, kita bisa menyelesaikan kitab ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak faedah ya dari kitab yang kita bahas ini. Wa ba'du, fa hadha ma yassara Allah subhanahu jam'ahu fi hadha al-mukhtasar. Ya, ini merupakan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk mengumpulkannya dalam ringkasan ini. Nas'alullaha ayaja'alahu khalisan liwajhil karim. Ya, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikannya amalan ini khalisan, ikhlas, mengharapkan wajah Allah yang mulia. Wa ayanfa'a bihi ibadahu al-mu'minin. Dan mudah-mudahan ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan manfaat melalui ringkasan penjelasan ini kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, alhamdulillah. Ya, kita telah menyelesaikan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Masya Allah, nikmat ya Allah kita belajar, mengkaji ilmu, nah, membahas ilmu, ya, ini suatu kenikmatan yang sangat besar, ya, yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, adanya majlis-majlis ilmu, ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, ya, sehingga kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, jangan sampai kenikmatan tersebut dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ya, ada majlis ilmu tapi kita bermalas-malasan untuk menghadirinya, bisa jadi dicabut nikmat tersebut. Benar-benar kita tidak bisa menghadiri majlis ilmu. Ya, tentunya akan terlewatkan ya, sekian banyak keutamaan-keutamaan. Ya, sehingga adanya majlis ilmu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, walaupun mungkin kadang-kadang ya kita kurang paham, tapi dengan duduknya di majlis ilmu sungguh satu keutamaan. Ya. Nah, walaupun kadang-kadang mungkin ya masih kurang paham dan sebagainya. Ya, tapi tadi duduknya di majlis ilmu, masya Allah, keutamaan sangat besar. Dimintakan ampun oleh ya orang-orang yang atau malaikat yang ada di langit. Begitu juga dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk yang ada di bumi. Nah, sampai ikan yang ada di dalam perairan pun mendoakan ampunan. Ya. Keutamaan sangat luar biasa sekali. Ya. Sekali lagi, manfaatkan kenikmatan yang besar ini. Ya, khawatir tadi kalau kita memanfaatkannya dicabut. Ya, benar-benar tidak bisa ya, untuk menghadiri majlis ilmu. Nah, sayang. Ya. Dan juga ya majlis ilmu ini majlis yang kita bisa saling mengingatkan, saling menyemangati. Nah, banyak orang-orang yang futur ya, kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada kebid'ahan, bahkan kekafiran, kesyirikan dikatakan jauh dari majlis ilmu. Nah, sehingga hendaklah kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Saling mengingatkan dengan teman-teman kita, suami, istri, saling mengingatkan ya, supaya semangat dalam menghadiri majlis ilmu. Ya, tadi kita sebutkan minimalnya, dengan kita hadir di majlis ilmu, nah, kita akan mendapatkan keutamaan. Walaupun kadang-kadang sambil ngantuk-ngantuk ya, ya duduk di majlis ilmunya, atau kadang-kadang tidak paham, tapi dengan duduknya saja di majlis ilmu, sudah dapat keutamaan. Nah, apalagi kalau dia duduknya dengan semangat, ya. Nah, semangat memperhatikan, ya, memahami, ya. Dan tentunya yang paling utama kita mengamalkan ilmu. Nah, dikatakan itu tujuan Tiada tujuan kita berilmu, tujuan kita mempelajari ilmu supaya kita bisa mengamalkan ilmu sehingga ilmunya bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti mungkin kita umumkan mungkin kitab apa setelah ini. Ini masih apa namanya kita pilih. Apakah Bulughul Maram ya ataukah kitab yang lain. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.